Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah, para penuntut ilmu, untuk kajian kita durusul lughatil arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita memasuki halaman 90. Naam, atau melanjutkan halaman 90 poin ke-6, dan dia itu adalah PR. Naam, barakallahu fikum. Naam, silakan dibaca PR-nya. Ana muslimun. Artikan. Saya seorang muslim. Ya, dua-dua. Nahnu muslima, nahnu muslimuna. Artinya? Kami adalah orang-orang muslim. Nah, berikutnya, bergantian. Ana muslimatun. Saya adalah seorang muslimah. Nah, nomor 4. Nahnu muslimatun. Kami adalah para muslimah. Nah, para wanita muslimah. Nah, barakallahu fikum. Berarti ana itu boleh dipakai untuk pembicara mudzakkar, bisa juga untuk pembicara muannas. Begitu juga nahnu. Bisa dipakai pembicara mudzakkar juga muannas. Bedanya kalau ana untuk mufrad yaitu tunggal, kalau nahnu untuk jamak. Nah, jamak itu 3 ke atas. Barakallahu fikum. Berikutnya. Nahnu muslimatun. Nomor 5. Nomor 5 sekarang. Iya. Nah, nahnu banatul mudiri. Iya, artinya kami anak perempuannya Pak kepala sekolah. Iya. Para anaknya. Ana ibnul mudarrisi. Naam. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Artinya saya anaknya Pak guru. Naam. Berikutnya 7 dan 8 sekarang. Nahnu tulabun. Kami adalah para siswa. Naam. Nomor 8. Ana maridhatun. Saya sedang sakit. Apa? Nah, saya sakit. Perempuan. Nah, saya di sini perempuan karena maridhatun khabarnya ada tak marbuto, menunjukkan yang berbicara itu perempuan. Nah, ahsantum. Poin ke-7, ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Ya, kita baca bareng. Nomor 1. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Ila al-Qahirati, ada ila di situ. Ila itu huruf jir, isim setelahnya majur, bisa tandanya kasro atau penggantinya kasro. Nah, diulang. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Bapakku pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Bapakku pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kharajta, kharaj, ya, kenapa kharajta? Karena kita mengajak bicara. Konteksnya mengajak bicara orang lain. Tunggal, orang lain tunggal, yaitu siapa di sini? Yang diajak bicara siapa? Muhammad. Nah, Muhammad jadi ya, berarti tunggal dia. Tunggal makanya kharajta. Kalau jamak kharajtum. Ya, tunggal mudzakkar kharajta. Tunggal jamak kalau jamak kharajtum. Kalau tunggalnya muannas ngucapnya kharajti. Gitu kan? Kalau jamaknya, kalau yang diajak bicara jamaknya muannas kharaj tunna. Kharajtunna. Nah itu. Kharajta ya Muhammadu. Mata kharajta ya Muhammadu. Mata kharajtum ya Muhammaduna. Mata kharajti ya Fatimatu. Gitu kan? Mata kharajtunna ya Muslimatu. Nah itu. Makanya gitu ya. Mata kharajta ya Muhammadu. Mata kharajtum ya Muhammaduna. Mata kharajti ya Fatimatu. Mata kharajtunna ya Muslimatu. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita baca ulang. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan engkau keluar dari kelas, atau kapan engkau telah keluar dari kelas wahai Muhammad? Kapan engkau telah keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Kharajtu ba'da darsi. Aku keluar setelah pelajaran. Aku keluar setelah pelajaran. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Aku telah pergi ke masjid sebelum adhan. Aku telah pergi ke masjid sebelum adhan. Nah, boleh dibaca dhahabta, boleh juga dhahabti. Ya. Dhahabta ilal masjidi qabla al-adhan. Engkau telah pergi ke masjid sebelum adhan. Tanpa disebut siapa yang diajak bicara. Iya kan? Tidak perlu, tanpa menyebut siapa yang diajak bicara. Dhahabta ilal masjidi qabla al-adhan. Engkau telah pergi ke masjid sebelum adhan. Atau dhahabti. Engkau di sini siapa? Dhahabti, perempuan. Engkau telah pergi ke masjid sebelum adhan. Nah. Namun yang untuk memudahkan, kita kasih harokat dhahabtu. Supaya ada perbedaan antara pembicara dengan yang diajak bicara. Kalau pembicara selesai, nggak perlu tambahan apapun di sini. Tapi kalau ada yang diajak bicara, dikasih tambahan panggilan, ya nggak? Ya Muhammadu, ya Zaidu, untuk memastikan bahwasanya ada yang diajak bicara, dikasih panggilan di belakangnya. Nah, tapi kalaupun nggak, bisa juga nggak masalah. Ya, kita lanjutkan. Mata dhahaba ammuki ilar riyadi ya Aminatu. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Kapan pamanmu telah pergi ke Riyad wahai Aminah? Kapan pamanmu telah pergi ke Riyad wahai Aminah? Dhahaba qabla syahrin. Dhahaba qabla syahrin. Beliau pergi sebulan yang lalu. Beliau pergi sebulan yang lalu. 6. Qabla syahrin artinya sebelum sebulan. Namun kita artikan sebulan yang lalu. Aqabla sholati dhahabta ilal mat'ami. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Qabla atau ba'da di antum? Aqabla. Ba'da. Cetakannya beda. Ya, ikuti antum. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Dhahabta. Dhahabta. Dhahabta. Iya. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami. Apakah setelah sholat engkau pergi ke tempat makan? Apakah setelah sholat engkau pergi ke rumah makan? Nah, ada tanda tanya enggak di situ? Ada. Ada, berarti bertanya. Kalau bertanya kepada siapa? Orang lain atau diri sendiri? Orang lain. Maka harokatnya dahabta atau dahabti, gitu ya. Kalau dahabtu enggak cocok, sebab konteksnya bertanya. Ngerti? Konteksnya bertanya, siap konteks kalimatnya itu mengajak bicara. Buktinya apa? Ada tanda tanya di situ. Maka harokatnya dahabta atau dahabti. Kalau dahabta yang diajak bicara laki-laki, kalau dahabti yang diajak bicara perempuan. Nah, sekarang apa jawabannya di situ? Baca jawabannya. La dahabtu qabla sholati. Nah, artinya tidak, aku pergi sebelum sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian halaman 91 kita lihat. Ya, kita baca yang di kolom-kolom ya. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Kemana engkau pergi wahai saudaraku? Kemana engkau pergi wahai saudaraku? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Kemana engkau kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Nah, itu untuk mudzakkar. Yang mudzakkar tunggal dhahabta. Mudzakkar jamak makanya dhahabtum, ya. Diperjelas lagi dengan adanya huruf nida, adanya yang dipanggil munada. Ya huruf nida, akhi, munada di situ. Yang dipanggil munada artinya. Ya akhi, wahai saudaraku. Tunggal enggak? Akhi tunggal bukan? Tunggal. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Jamak apa tunggal? Jamak. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca yang mu'anas. Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabti ya ukhti? Kemana engkau pergi, wahai saudariku? Kemana engkau pergi, wahai saudariku? Nah, atau kemana engkau telah pergi ya? Kalau fi'il madi, artinya menunjukkan yang lampau, telah. Cuman kalau menyingkat terjemahan, kadang diartikan telah, kadang enggak. Namun kita paham artinya telah. Karena yang namanya fi'il madi itu menunjukkan waktu lampau, waktu yang telah berlalu. Aina dhahabtunna ya akhawati? Aina dhahabtunna ya akhawati? Kemanakah kalian telah pergi, wahai saudari-saudariku? Kemana kalian pergi, wahai saudari-saudariku? Naam. Barakallahu fikum. Dhahabti berarti untuk yang tunggal, mu'anas tunggal. Kalau dhahabtunna untuk mu'anas jamak. Semuanya itu untuk mukhatab yang diajak bicara. Nah, sekarang kolom berikutnya mutakallim sekarang yang berbicara. Pihak pertama. Kalau yang tadi pihak kedua ya. Sekarang pihak pertama. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Aku telah pergi. Aku telah pergi. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Kami telah pergi. Nah, ana nahnu boleh untuk mudzakkar, boleh untuk mu'anas. Tergantung siapa yang mengucap. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sebelum kita baca bacaan berikutnya. Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Qabla. Qabla. Apa artinya? Sebelum. Ba'da. Ba'da. Artinya? Setelah. Kaifa. Kaifa. Artinya? Bagaimana? Mata. Mata. Artinya? Kapan. Naam. Al-usbu'u. Al-usbu'u. Artinya? Sepekan. Naam. Asyahru. Asyahru. Artinya? Bulan. Naam. Al-adhanu. Al-adhanu. Apa? Adhan. As-salatu. As-salatu. Apa? Salat. Raja'a. Raja'a. Artinya? Kembali. Kembali, yaitu dia telah kembali. Raja itu fi'il, berarti artinya dia telah kembali. Ikhtibarun. Ikhtibarun. Artinya? Ujian. Ujian, naam. Barakallahu fikum. Sudah selesai bacaan atau masih ada lagi? Masih ada. Ada, yang itu ya. Domair munfasilah ya. Itu. Ya, sama cetakannya. Nah, ya kita baca. Ad-domairul munfasilatu. Al-dhamairul munfasilatu. Domir-domir yang terpisah. Domir-domir yang terpisah. Naam. Domir terbagi menjadi dua dari sisi nyambung dan tidaknya. Pertama, domir munfasilah, artinya domir yang terpisah. Yang kedua, domir muttasilah, domir yang bersambung. Nah, yang pertama, domir munfasilah, domir yang berpisah. Maksudnya, domir ini dipisah penulisannya dari isim ataupun fi'il. Dia berdiri sendiri ya, enggak bersambung. Itu namanya apa, domir? Munfasilah. Nah, domir ini bisa mengawali pembicaraan. Nah, dan juga bisa jatuh setelah illa. Kedudukannya biasanya sebagai mubtada. Nah, bisa juga sebagai yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Itu domir munfasila. Nah, seperti yang akan kita baca di sini. Di sana ada juga domir mutasila. Domir mutasila yang juga belum lama kita baca. Pada pekan kemarin kita baca domir mutasila. Lihat halaman 90. Poin kelima. Baitukum, kita buka. Sa'atuki, gitu kan? Abu kunna, ismuka, gitu kan? Itu domir mutasila. Domir-domir itu mutasila. Mana domirnya? Baitukum. Kumnya, naam. Kita buka, mana domirnya? Ka. Sa'atuki. Ki. Naam. Asma'ukum. Um. Abu kunna. Kunna. Nah, itu domir-domirnya. Domir-domir itu disebut domir mutasila. Domir yang bersambung. Kenapa? Karena dia harus bersambung dengan isim atau dengan fi'il atau dengan huruf. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan diperluas lagi pada pembahasan yang lain atau kitab yang lain. Bahwasanya domir munfasila terbagi dua. Ada yang kedudukannya rofa, ada yang kedudukannya nasob. Atau marfu dan mansub. Domir mutasila ada tiga kedudukan. Domir mutasila. Ada yang kedudukannya rofa atau marfu. Ada yang nasob atau mansub, ada yang jar atau majrur. Domir itu menempati banyak kedudukan. Gitu ya. Nah, kita sekarang membaca domir munfasilah yang kedudukannya semuanya rofa di sini sebagai mubtada. Yang akan kita baca semuanya rofa sebagai mubtada. Nah. Pertama kolom lil mufrad. Ya, kita baca atau sekalian dengan jamak ya. Biar bisa membedakan lil mufrad kemudian lil jam'i. Untuk mufrad untuk tunggal, lil jam'i untuk jamak. Jamak itu tiga ke atas. Nah, huwa talibun. Huwa talibun. Dia adalah siswa. Dia adalah siswa. Singkatnya dia siswa. Hum tullabun. Hum tullabun. Mereka siswa. Mereka siswa. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Dia siswi. Dia siswi. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Mereka para siswi. Mereka para siswi. Nah, dua domir, dua baris ini, huwa, hiya, dan hum dan hunna. Nah, dia sebagai pihak keberapa? Pihak pertama, kedua, atau ketiga? Kedua, tiga. Pihak ketiga. Nah, ya, karena pihak ketiga itu pihak yang dibicarakan ya. Kata ganti orang ketiga. Tanda orang ketiga atau pihak ketiga. Yaitu yang dibicarakan. Disebut goib. Goib. Domir goib. Goiba dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anta talibun. Anta talibun. Kamu siswa. Kamu siswa. Antum tullabun. Antum tullabun. Kalian para siswa. Kalian para siswa. Anti talibatun. Anti talibatun. Kamu siswi. Kamu siswi. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Kalian para siswi. Kalian para siswi. Ana, sebentar. Sekarang dua baris ini, ana, anti, antum, antuna. Dua baris ini pihak berapa? Kedua. Pihak kedua atau kata ganti orang kedua, yaitu mukhatab. Apa arti mukhatab? Yang diajak bicara. Nah, sekarang masuk ke yang sekarang kita baca. Ana talibun. Ana talibun. Saya siswa. Saya siswa. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Kami para siswa. Kami para siswa. Ana talibatun. Ana talibatun. Saya siswi. Saya siswi. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Kami para siswi. Kami para siswi. Nah, dua baris ini pihak keberapa? Pihak pertama, kata ganti orang pertama. Saya dan kami. Naam, aksantum. Naam. Ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau bertanya barangkali ada yang enggak dimengerti bisa ditanyakan. Sebelum kita masuk pelajaran ke-16. Naam. Ya, kita lihat ada pertanyaan apa enggak di grup? Enggak ada ya. Ya, kalau ada pertanyaan kita lanjut ke halaman 92. Naam. Ad-darsus sadisa asyara. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Pak guru. Pak guru. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Milik siapakah pena-pena ini wahai Muhammad? Milik siapakah pena-pena ini wahai Muhammad? Hiya li ya ustad ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Pena-pena tersebut milikku wahai ustad. Pena-pena tersebut milikku wahai ustad. Nam, hiya di sini kata ganti ya. Kata ganti untuk mengganti siapa? Mengganti aqlam. Aqlam di situ jamak taksir. Jamak pernah disampaikan dulu bahwasanya jamak ada dua kan? Jamak tashih sama jamak taksir. Kalau jamak tashih itu jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Kemudian jamak berikutnya jamak taksir. Atau kalau dibagi dipecah semua kita katakan jamak ada tiga. Pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga jamak taksir. Kalau kita pecah semuanya, jamak ini ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Ya, kalau kita bagi dengan pembagian yang lain, kita katakan jamak tashih, jamak taksir. Jamak tashih itu ada dua, mudzakkar salim dan muannats salim, jamak taksir ya taksir. Nah, itu. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Nah, di sini aqlam itu jamak taksir. Untuk mengingatkan contoh jamak mudzakkar salim, muslimun menjadi muslimuna, gitu kan? Muslimun, seorang muslim menjadi muslimuna, para kaum muslimin. Kalau muannats salim, muslimatun menjadi apa? Muslimatun, kan gitu. Kalau jamak taksir, qalamun menjadi aqlamun, kitabun menjadi kutubun, gitu kan? Itu kalau jamak taksir. Naam. Jamak mudzakkar salim dan muannats salim yang berakal. Kalau jamak mudzakkar salim kan berakal ya. Muslimuna menjadi hum muslimuna, gitu kan? Nah, haulai muslimuna, hum muslimuna, gitu kan? Kalau muannats salim yang berakal juga kita ngucap gitu. Hunna muslimatun. Ya kan? Haulai muslimatun. Nah, enggak berubah kan? Domirnya masih memakai domir hum atau hunna. Kata tunjuknya memakai haulai. Ya enggak? Kalau jamak taksir beda dengan jamak yang tadi. Jamak taksir qalamun aqlamun. Qalamun hada qalamun. Kalau aqlamun apa bilangnya? Hadihi aqlamun. Beda. Gitu ya. Diulang. Hada muslimun. Hada muslimun. Haulai muslimuna. Haulai muslimuna. Gitu kan? Hadihi muslimatun. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Haulai muslimatun. Dan kalau jamak taksir hada qalamun terus hadihi aqlamun. Enggak ada haulainya. Kata gantinya juga pakainya hiya. Hiya. Makanya bukan hum, bukan hunna. Kalau hum untuk jamak mudzakkar yang berakal. Hunna untuk jamak muannats yang berakal. Kalau jamak taksir benda yang enggak berakal kan di sini. Makanya hadihi. Atau makai hiya. Makai hadihi atau makai hiya. Jamak taksir. Jamak taksir itu ada yang berakal, ada yang enggak. Ya, kalau jamak taksir itu ada yang berakal. Yang enggak berakal seperti qalamun menjadi aqlamun. Berakal enggak? Enggak berakal. Kalau yang berakal contohnya rasulun menjadi rusulun. Rasul menjadi rusulun. Nabiun menjadi Ambiyaun, iya kan? Nah di situ jamak taksir juga jamaknya di situ, gitu ya. Namun berakal. Nah kalau berakal, bisa memakai kata ganti tadi yang seperti jamak mudzakkar salimun. Masih bisa memakai hum ambiyaun, ambiyau, kan? Ambiyau. Nah atau apa namanya? Hum rusulun. Jamak taksir kan? Tapi kalau enggak berakal, qalamun aklamun menjadi hiya aklamun, bukan hum aklamun. Salah kalau hum aklamun atau hunna aklamun. Nah, nanti ada apa? Dilihat halaman 95. Akan ada tabel di situ. Buka halaman berikutnya, lihat halaman 95. Lihat halaman 95 akan dijelaskan di tabel. Itu kan? Kelihatan ya? Nah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Nah, supaya dijelaskan di awal supaya antum mengerti ketika dapat bacaan. Kenapa kata gantinya pakainya hiya? Kenapa pakai hadihi? Gitu. Ini tabelnya di belakang. Kalau kita baca kalau kita lihat tabelnya paling belakang, kita berusaha untuk paham di belakang berarti. Namun yang kita inginkan dari awal antum sudah berusaha paham. Gitu ya. Nah. Ayo kita baca ini tabel. Buka halaman 95. Jadi kita baca hada talibun. Hada talibun. Ini siswa. Ini siswa. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Mereka para siswa. Mereka para siswa. Boleh juga diartikan ini para siswa. Boleh juga gitu. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Ini siswi. Ini siswi. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Mereka para siswi. Mereka para siswi. Boleh juga ini para siswi. Gitu ya. Nah, lihat. Masih enggak ada perubahan ya, betul ya? Sesuai dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Sekarang yang jauh sekarang. Dalika talibun. Dalika talibun. Ulaika tulabun. Ulaika tulabun. Nah, itu siswa, mereka para siswa. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Itu siswi. Itu siswi. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Mereka para siswi. Mereka para siswi. Naam. Itu untuk yang berakal ya, dua-duanya untuk berakal baik dekat ataupun jauh. Sekarang untuk yang tidak berakal. Lihat perbedaannya sekarang. Hada baitun. Hada baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hadihi buyutun. Hadihi buyutun. Ini rumah-rumah. Ini rumah-rumah. Naam. Makanya hadihi kan? Bukan memakai haula'i. Iya enggak? Ya. Karena haula'i itu untuk yang berakal. Atau berilmu. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ini mobil. Ini mobil. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ini mobil-mobil. Ini mobil-mobil. 6. Memakainya hadihi ya. Sama. Tunggal dan jamak makanya sama. Nah, kita baca yang samping. Dalika baitun. Dalika baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Itu rumah. Terus tilka buyutun itu rumah-rumah. Itu rumah. Itu rumah-rumah. Nah, tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Itu mobil. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu mobil-mobil. Itu mobil-mobil. Nah, bisa dipahami nih. Berarti kalau jamak taksir yang tidak berakal memakainya bukan haula'i, bukan ulaika. Nah, makanya apa? Hadihi sama tilka. Hadihi sama tilka makanya. Kesimpulannya, jamak taksir dihukumi mu'anas. Nah, itu kesimpulan gitu. Jamak taksir di berlakukan seperti isim mu'anas. Jamak taksir dalam kurung yang tidak berakal gitu aja. Jamak taksir dalam kurung yang tidak berakal. Jadi dalam kurung karena yang berakal juga bisa dihukumi yang mu'anas ya. Cuman untuk lebih memahamkan antum biar enggak bingung. Jamak taksir dalam kurung yang tidak berakal, tutup kurung, dihukumi isim mu'anas. Dihukumi isim mu'anas. Isim mu'anas. Coba antum lihat itu. Hadihi sayyaratun sama hadihi sayyaratun. Dengan hadihi buyutun. Sama enggak semua? Sama-sama. Nah. Termasuk juga jamak mu'anas salim yang enggak berakal. Nah. Di situ hadihi sayyaratun dihukumi mu'anas juga. Namun yang kita baca tadi, yang kita bahas tentang jamak taksir. Jamak taksir yang berakal dihukumi mu'anas sehingga memakainya hadihi. Juga kalau domir memakai hiya. Gitu ya. Memakai hiya seperti yang barusan kita baca. Nah, ya kita buka halaman, kembali ke halaman 92. Nah, kita ulang. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Milik siapakah pena-pena ini, wahai Muhammad? Milik siapakah pena-pena ini, wahai Muhammad? Hiya li ya Ustadu. Hiya li ya Ustadu. Pena-pena tersebut milikku, wahai Ustad. Pena-pena tersebut milikku, wahai Ustad. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Pena-pena tersebut bagus sekali. Pena-pena tersebut bagus sekali. Nah, hianya kita artikan kepada pena. Pena-pena tersebut. Boleh enggak kita artikan dia? Dia itu kalau kita paham satu apa lebih dari satu, atau boleh lebih dari satu, kita ucap dia. Dalam bahasa Indonesia. Satu kan? Nah, maka tidak cocok kalau kita artikan dia. Hiya jamilatun, dia bagus sekali. Kalau diartikan dia kan untuk satu, sedangkan yang dibicarakan siapa? Yang diganti di sini? Aqlam. Aqlam itu apa? Banyak pena-pena. Nah, maka jangan diartikan dia. Boleh enggak diartikan mereka? Mereka bagus sekali. Dalam bahasa kita Indonesia. Enggak cocok kan, karena mereka biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan untuk orang, iya enggak? Sedangkan itu pena, bukan orang. Nah, sehingga ketika kita dapatkan konteks kalimat seperti ini, hianya kita artikan kepada yang diganti. Domir kan kata ganti. Apa yang diganti di situ? Aklamun. Ya. Nah, sehingga tadi diartikan, pena-pena tersebut bagus sekali. Kenapa gak diartikan dia bagus sekali? Karena dia terkesan satu. Padahal yang kita bicarakan pena-pena. Kenapa gak diartikan mereka? Mereka bagus sekali. Jawabannya apa tadi? Karena dalam bahasa kita, kalau kita ngucap mereka ke orang. Kan gitu? Nah, sedangkan yang kita bicarakan pena. Nah, barakallahu fikum. Bisa dimengerti ya? Nah, kita lanjutkan. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Dan kitab-kitab laka. Karena yang diajak bicara Muhammad. Mudakar. Laka ini kan untuk dhamir mukhatab. Kapnya dhamir mukhatab yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Muhammad. Nah, kalau di situ ahiya, kenapa pakai hiya? Karena kutub yang diganti. Kutub itu jamak bukan? Jamak. Tadi ditulis, barusan ditulis bahwasanya jamak taksir dihukumi mu'annas. Nah, maka makanya hiya, ya kan? Kenapa pakai hadihi? Hadihil kutubu. Jawabannya apa? Karena jamak taksir dihukumi mu'annas. Jamak taksir dihukumi mu'annas, kan itu. Tadi yang barusan dibaca dalam kolom-kolom tadi halaman 95. Nah, di situ. Nah, ini yang dimaksud dari penjelasan tadi. Nah, harus sesuai dengan penempatan kata tunjuknya, kata gantinya. Kenapa? Nah, harus sesuai. Karena kita tadi sudah menjelaskan jamak taksir dihukumi mu'annas. Sehingga kata ganti, kata tunjuknya berubah menjadi mu'anas. Ya, kita lanjutkan. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Dan kitab-kitab yang baru ini, apakah kitab-kitab tersebut milikmu? Dan kitab-kitab yang baru ini, apakah kitab-kitab tersebut milikmu? La hiya li hamidin. La hiya li hamidin. Bukan. Kitab tersebut milik Hamid. Bukan, kitab tersebut milik Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di manakah buku-buku tulis kalian, wahai para saudara? Di manakah buku-buku tulis kalian, wahai para saudara? Hiya huna ala hadal maktabi. Hiya huna ala hadal maktabi. Buku-buku tulis tersebut di sini, di atas meja ini. Buku-buku tersebut di sini, di atas meja ini. Nah, barakallahu fikum. Tamarinu, latihan. Poin pertama, ta'ammal al-amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Kalau kita baca putus, ta'ammal, lalu napas. Al-amthilatal atiyata, ya. Kalau kita baca sambung, ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, kita baca bareng. Hada talibun. Hada talibun. Apa ada yang kelewat? Iya. Diulang. Yang sekarang kita baca mufrad ya. Mufrad. Hada talibun jadidun. Hada talibun jadidun. Ini adalah siswa yang baru. Ini adalah siswa yang baru. Wa min Biljika. Wa min Amerika ini. Amerika ya. Wa min Amerika. Wa min Amerika. Nah, beda cetakan ya. Dia dari Amerika. Dia dari Amerika. Nah, perhatikan yang di garis bawah ada kan? Ada yang bergaris bawah cetakannya? Enggak ada, ya ada. Di situ terjadi perubahan. Bukan perubahan, di situ terjadi penulisan kata domir huwa. Mengganti siapa? Huwa di situ? Talibun. Nah, atau sebelum itu mengganti hada. Ya, mengganti hada. Hadanya menunjuk ke talib. Ya sama, hada dan talib itu sama. Makanya huwa. Sekarang yang jamak. Haula'i tulabun jududun. Haula'i tulabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru. Mereka adalah para siswa yang baru. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Naam. Makanya apa domirnya? Hum, karena jamak hum. Kita artikan mereka. Mengganti siapa hum di sini? Haulai. Mengganti haulai boleh juga tulab. Karena haulai dan tulab sama di situ. Naam. Berikutnya, hada kitabun jadidun. Hada kitabun jadidun. Ini adalah kitab yang baru. Ini adalah kitab yang baru. Huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Dia dari Amerika. Hadihi kutubun jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Ini adalah kitab-kitab yang baru. Ini adalah kitab-kitab yang baru. Kitab-kitab tersebut dari Amerika. Kitab-kitab tersebut dari Amerika. Nah, perhatikan. Jamak. Mana jamak? Kutubunnya. Kutubun. Di situ ada tulisan jamak kan? Mana jamaknya? Pada kutubun. Kalau hadihi jamak atau bukan? Bukan. Untuk mufrad mu'anas kan? Mufrad mu'anas. Namun di sini dikeluarkan hadihi. Kenapa? Karena jamak dihukumi mu'anas. Jadi datun. Jamak atau mufrad? Jadi datun. Mufrad. Mufrad. Seperti jadi dun. Kalau jamak apa ngucapnya? Jududun. Nah gitu. Kenapa makai jadi datun di sini? Kutubun jadi datun. Sifat untuk kutubun ya. Kenapa makai jadi datun? Bukan jududun. Karena mensipati hadihi, mensipati kutubun. Karena jadi datun di situ mensipati naat kan dia? Naat atau sifat untuk kutubun. Kutubun di situ jamak atau bukan? Jamak dihukumi mu'anas bukan? Mu'anas. Nah itu. Jadi yang tulisan jamak di situ jamaknya cuma kutubun. Hadihi itu bukan jamak. Jadi datun juga bukan jamak, ya. Hadihi jamaknya apa? Haula'i, itu kan? Nah, cuman di situ ditulis hadihi kenapa? Karena jamak dihukumi mu'annas, gitu ya. Jadi datun kenapa ditulis bersama dengan jamak? Karena jamak kutubun dianggap mu'annas. Kata gantinya juga pakainya hiya, iya enggak? Kenapa bukan pakai hunna atau hum? Kenapa? Karena dia jamak. Yang jamak itu dihukum mu'anas. Mu'anas itu ya pakainya hadihi, hiya. Gitu ya. Naam. Ahsantum. Warahmatullahikum. Halaman berikutnya 93. Nah, siap-siap diisi ya PR ya. Nah, hada baitun menjadi hadihi buyutun. Berarti perubahan dari hada menjadi hadihi, baitun menjadi buyutun. Hada mudakar, baitun juga mudakar. menjadi hadihi mu'anas. Buyutun jamaknya. Berarti diperintah dari mufrad menjadi jamak di sini. Mufrad menjadi jamak. Nah, coba lihat perintahnya. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jama'in. Ubahlah mubtada'. Ubahlah mubtada' ya, pada setiap kata, pada setiap kalimat berikut ini menjadi jamak. Nah, ubahlah mubtada' atau subjek pada setiap kalimat berikut ini menjadi jamak. Nah. Ya, nanti silakan antum rubah nanti ya. Jadikan PR. Kita buka halaman berikutnya. Yang poin ketiga. Nah, sebentar, yang tadi halaman 93 jamaknya sudah ada di dalam kurung. Sudah ada. Jadi tinggal disalin aja. 6. Kemudian yang poin ketiga, asyir ilal asma'il atiyati bismi syaratin munasibin lil qaribi. Tunjuklah atau berilah kata tunjuk untuk isim-isim berikut dengan kata tunjuk yang cocok untuk yang dekat. Hada, hadihi atau haulai. Hada ini, hadihi juga artinya ini, haulai artinya juga sama ini. Nah, bedanya hada untuk menunjuk mudhakkar dekat, hadihi untuk menunjuk mu'anas yang dekat, haulai untuk menunjuk jamak mudhakkar yang dekat. Untuk menunjuk jamak yang tidak berakal, yang dekat, memakai hadihi. Nah, itu ya, tambahannya gitu. Berarti hadihi bisa dipakai untuk dua. Untuk apa? Untuk mu'anas yang dekat sama untuk jamak mu'anas yang jamak taksir yang tidak berakal, yang dia itu dekat. Nah, boleh juga jamak taksir, boleh ikut jamak mu'anas salim yang agak berakal, maka hadihi. Ya, nah. Poin keempat. Nah, poin keempat. Asyir ilal asma'il atiyati bismi syaratin munasibin lil ba'id. Tunjuklah atau berilah kata tunjuk kepada isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk yang cocok bagi yang jauh. Dalika tilka ulaika. Nah, dalika untuk menunjuk apa ini? Untuk menunjuk yang dekat mudhakar. Tilka untuk menunjuk dekat mu'anas. Ya. Salah, buru-buru mengucapnya. Dalika untuk menunjuk mudhakar yang jauh. Tilka untuk menunjuk mu'anas yang jauh. Ula'ika untuk menunjuk jamaknya. Kalau dalika dan tilka untuk mufradnya. Kalau ula'ika untuk jamaknya. Juga tilka bisa untuk jamak yang tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal. Nah, makanya tilka. Termasuk juga jamak mu'anas salim yang berakal. Makanya apa? Tilka, ya. Seperti yang dalam bacaan halaman 95. Hadihi sayyaratun, tilka sayyaratun. Itu jamak apa namanya? Sayyaratun. Jamak mu'anas salim. Nah, jadi yang enggak berakal itu bisa dari jamak taksir, bisa juga dari jamak mu'anas salim. Memakainya tilka atau hadihi. Nah. Bisa dimengerti ya? Nah. Itu PR-nya, silakan diisi untuk persiapan pertemuan mendatang insyaallah. Kita akan baca jawabannya dan koreksi sendiri sejauh mana jawaban antum benar atau salahnya. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, silakan bagi yang mau bertanya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.